Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada Mbak Nani dengan rombongan Mas Cucu dari beliau dari Losari Cirebon. Kemudian SBY sama Mas Tanto, Mas Herman. Saya diminta Mas Toto memberi pengantar sedikit, setelah itu langsung kita nikmati bersama-sama. Anda pernah nonton Animal Planet? National Geographic, bahkan mungkin apa Nat Geo Wild ya. Anda pernah melihat tarian enggak di sana? Kalau ada ribuan ikan-ikan teri kecil itu bikin tarian massal, gerakan-gerakan formasi-formasi yang luar biasa. Itu kan gerakan, jadi hidup itu kan gerak. Waktu bergerak, ruang bergerak, manusia memuai, pikiran bergerak, dan tidak ada apapun yang tidak bergerak. Bahkan orang mati pun sebenarnya dia berada di dalam gerak, menuju sesuatu yang sekarang belum, baru besok, baru sudah. Gitu. Anda melihat burung-burung yang bareng-bareng, kadang-kadang 10, kadang-kadang 20, kadang-kadang 100, ya, ekspansi, atau dia bergulir-gulir, semua itu kan tarian-tarian yang luar biasa. Ada enggak di antara Anda yang tidak pernah menari? Gue nek melaku lembean, ra. Itu gerak atau bukan? Bisa enggak itu disebut tari? Jadi kalau Anda suatu hari saya utus ke planet lain, gue cukup melaku ngono wis ning kono wis kok peluk ora karuan. Wah, ngono ya gerake tariane wong bumi ngono ya. Jane mengene-ngene kita gitu. Gitu. Jadi Allah itu memberi begitu banyak perangkat-perangkat hidup kita, ya. Terus kita mensyukurinya. Rambut diminyaki, terutama kalau pas apel. Temannya Pak Mustafa dulu namanya Mas Bambang Supriyo Hadi. Itu kalau mau apel itu nggowo lengo klentik ya. Jur begitu mau sampai ke rumah pacarnya itu, yang dia hayalkan jadi pacarnya maksudnya. Terus langsung dek mampir kuburan terus minyaknya disok kening. Ingat itu kan gulu-gulu nih kan kayak nyeneng ketenan gitu. Itu bahwa itu konyol dan seterusnya itu kan pendapat Anda dan cara pandang Anda. Tapi dia kan sedang menciptakan keindahan untuk apa yang dia alami. Kalau orang tidak bisa mengapresiasi keindahan, maka dia tidak lengkap sebagai manusia hidup. Tidak semua hal itu bersifat hukum. Tidak semua hal termasuk di dalam rangkuman fikih. Yang penting tadaburnya, outputnya baik. Jadi misalnya kalau orang bergerak di atas panggung disebut tari, tapi kalau orang gerak waktu Jumatan disebut sholat. Tapi sama enggak hakikatnya? Sama, bahwa itu adalah gerakan yang mensyukuri kehidupan. Bedanya adalah statusnya, bahwa kalau yang di masjid itu yang menentukan gerakannya adalah Allah, koreografernya, betul enggak? Bareng ini, yuruku, apa tak ngedek? Angadek, aruku, asujud, alungguh. Asujud, kata Pak Kandek, harus khusyuk. Sebab kalau tidak khusyuk, bukan asujud, tapi asujud. Gitu, kata Pak Kandek, gitu ya. Itu juga pergerakan tari. Cuma dia tidak tari karena tidak dikategorikan oleh para akademisi sebagai bagian dari kesenian. Tapi seni ora kuwi. Seni ora, Allahu Akbar. Seni toh. Nah, orang sepak bola, orang bermain sepak bola, indah enggak itu? Maradona kayak walu kayak wut kayak zaman pian kurung lahir. Iki salah. Muhammad salah, ya kan? Dan seterusnya. Jadi tolong Anda bebaskan diri dari kategori-kategori dan pelembagaan-pelembagaan, bahwa kalau ini kesenian, ini drama, ini tari, ini sholat, ini silat, dan seterusnya. Bebaskan diri, dimaknya Anda harus mampu menemukan kristal, menemukan gelepung, menemukan saripati dari perbuatan manusia, supaya nanti ketika Anda kembali kepada pelembagaannya, Anda sudah lebih jernih, dan Anda tidak kejam kepada siapapun untuk menuduh-nuduh dan menuding-nuding siapapun. Karena di dalam maknya jelas, yang penting adalah tadaburnya. Anda hafal Quran monggo, asal outputnya baik bagi orang, manfaat bagi semua. Anda hafalnya cuma kulhu sama li'ila, sama wal asri, sama inna atau inna, sama tabat. Kalau idaja. Ini mesti idaja. Waraitan nasafifatitan. Lihat, musyalian, oke. Kira-kira gitu tok ya. Perkara halal apa haram, musyrik atau muslim, kafir atau tidak, dan seterusnya, Anda sudah ngerti toh hitungannya? Sudah ngerti toh? Kalau Mbak Nani nanti menarinya pas Jumatan di antara imam sama makmum, nah, baru itu haram. Jadi semua ada penempatannya masing-masing karena Anda sudah mengerti teori babi toh. Teori babi jelas toh, tidak haram. Nek mengkok keloni ya toh. Haram ki nek kok pangan gitu. Nek kok keloni kuwi ora haram ming rada kentir kan ming toh. Kita sudah belajar cara berpikir terakhir toh. Apakah masalah agama, masalah bid'ah, masalah haram halal, masalah melanggar hukum Al-Qur'an atau tidak, ujaran kebencian apa tidak, sebenarnya semua tergantung kita mampu menggunakan cara berpikir. Jadi tidak ada manusia yang tidak berakal, tidak ada manusia yang tidak bisa berpikir. Cuman masalahnya mereka tidak terlatih untuk berpikir. Ngerti lah. Jadi akal itu atau nalar bahasa Jawanya itu seperti sepeda atau motor atau mobil atau truk atau pesawat atau kapal. Semua orang punya sepeda, semua orang punya motor gampangannya. Tapi tidak bisa dijamin bahwa dia bisa mengendarai sepeda dengan baik. Benar enggak? Karena di sekolahan, di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan, tidak ada pelatihan berpikir, tidak ada pelatihan rasio, tidak ada pelatihan logika, tidak ada pendidikan-pendidikan yang menyangkut dialektika. Makanya di Ma'iyah yang awal-awal menjadi pelajaran di semester Anda adalah cara berpikir yang sudah kita kategorikan, ada yang linier, ada yang zigzag, ada yang dialektikal, ada siklikal, ada oval, ada macam-macam. Karena kalau kita salah sedikit, maka apa yang baik jadi bisa tampak jelek. Apa yang sebenarnya jujur bisa kita curigai, apa yang sebenarnya jahat malah kalau cara berpikir kita tidak tepat. Maka di Ma'iyah tidak memberikan bahan-bahan yang bermacam-macam, karena bahan bisa Anda cari di mana saja. Tetapi yang kita pelajari dan kita latihkan adalah cara kita mengolah bahan. Kan cara masak, cara ngeracik, cara bumboni, cara mengaduk, jadi cara kita berpikir. Supaya hidup itu kita akali. Kita akali itu artinya naqilul hayat. Kita mengakali hidup, artinya kita memperlakukan kehidupan dengan menggunakan akal. Kan gitu. Bukan ngakali dalam bahasa Indonesia yang berarti ngapusi, menipu, membohongi, dan seterusnya. Mengakali dalam bahasa Al-Quran adalah memperlakukan sesuatu dengan, ya. Saya kembalikan ke Mas Toto, kita akan menyaksikan bersama. Mungkin diberi pengantar, nanti setelah itu diberi jelasin ya, Mas Tanto bisa menjelaskan, Mas Toto bisa menjelaskan, Mas Cucu bisa menjelaskan. Nah sekarang monggo Mas Toto, piye schedule-nya. Sudah siap. Gini, jadi ini Mbak Bung ya dengan teman-teman Cirebon, bahkan beberapa kali mereka nih ya, jadi memang ini yang menyambungkan ke saya adalah teman-teman Ma'iyah Cirebon. Malam ini memang sudah menjadi apa namanya angan-angannya Mbak Nani, memang kepengen ketemu terutama dengan Cak Nun juga dengan teman-teman jamaah di sini, dan kesempatan malam ini sekaligus silaturahmi juga apa namanya akan membawakan tari topeng Losari. Sepenuhnya kami serahkan kepada Mbak Nani Savitri. Kita perlu minggir aja ya, supaya punya ruang yang cukup lebar ya. sedulurku semua, terima kasih karena sudah memberi ruang untuk Topeng Losari, terutama kepada Mbak Nun dan Pak Toto dan Pak Tanto Mendut dan semua sedulur-sedulur di sini. Tidak sia-sia saya datang jauh-jauh. Tadi saya sudah cerita banyak ke Mbah Nun dan lega sekali karena saya seperti menemukan rumah di Maia. Selama ini saya bertahun-tahun menyimpan sesuatu yang saya simpan sendiri, bahkan orang terdekat pun saya tidak pernah cerita. Tapi plong ketika saya bisa cerita semua di sini, saya bisa jadi diri sendiri. Mungkin saya gak bisa cerita banyak karena saya gak mau nangis lagi. Saya cuma mau cerita bahwa tari Topeng Losari itu setahu saya dari nenek-nenek moyang saya, dari nenek saya adalah tarian yang digunakan sebagai media siar Islam oleh Sunan Kalijaga. Kemudian disempurnakan oleh Pangeran Losari yang beliau adalah notabene dari cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tarian Topeng Losari itu berbeda dengan tari Topeng Cirebon. Kalau tari Topeng Cirebon itu lebih ke filosofi, sedangkan tari Topeng Losari lebih ke ritual. Jadi penari topengnya itu menjadi media ritual hubungan antara Tuhan dan bumi. Jadi kenapa kok Mbak Nani kok nari gak pentas seperti orang lain pakai bulu mata dan semua hal yang berkaitan dengan esedo dan kecantikan? Karena nenek saya dulu bilang bahwa menari itu bukan untuk memamerkan sesuatu yang berkaitan dengan hal cantik, tapi itu adalah mediamu ritual mendekatkan diri dengan semesta dan Tuhanmu. Jadi saya minta maaf barangkali saya dianggap tidak profesional karena memang seperti inilah adanya. Topeng Losari memang seperti ini dan topeng yang saya gunakan ini nenek saya bilang adalah buatan dari Panembahan Losari. Jadi ini dibuat sebelum abad ke-17, tidak ada matanya karena lubang matanya di sini. Jadi saya dari kecil diberi segala sesuatu yang buat saya mungkin buat orang menjadi sugesti, tapi buat saya adalah kepercayaan kuat karena saya percaya bahwa inilah cara berdoa saya, cara lain berdoa saya mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu jadi ketika ada orang mengkafirkan saya merasa tenang ketika Mbah Nun bilang masih ada yang mencintai Topeng Losari, masih ada yang sayang Topeng Losari meskipun di beberapa tempat saya tidak mendapat ruang. Bahkan dibuat anak-anak saya sendiri gitu, tapi di sini saya merasa saya menemukan rumah. Saya jujur sebenarnya malam ini sedih sekali, sekaligus juga plong karena saya bisa cerita minimal sedikit, saya bisa ngomong semua ke Mbah Nun. Tapi memang dari dulu saya cuma bisa lihat di YouTube seorang MH Ainun Najib. Saya mengidolakan beliau dan saya bercita-cita sampai saya setiap sholat saya berdoa, ya Allah kapan ya saya ketemu sama beliau. Sedangkan dulu istri beliau itu Mbak Novia Kolopaking, bapaknya pernah ketemu di Amerika tahun 93. Tuh, jadi kok saya enggak pernah ketemu dan tahun ini tahun berkah karena saya dikabulkan doa-doanya sekaligus juga bisa kenal dengan orang-orang yang saya enggak sangka bisa ketemu gitu. Ya, saya menari dengan keyakinan saya karena saya tahu bahwa tradisi itu tidak bisa dibaca oleh kasat mata. Orang tidak mempercayai sesuatu yang saya percaya, orang tidak meyakini sesuatu yang saya yakini. Jadi saya tahu bahwa nenek saya pernah bilang, "No, kalau kamu menari, jangan sekali-kali kamu menggunakan mata. Karena kalau menggunakan mata kamu bisa jumawa. Kamu lakukan dengan hati. Karena kalau kamu lakukan dengan hati, pasti akan nyampe ke semua hati." Gitu. Terima kasih. Jadi ini Bu Dewi sampai cucunya ini juga tidak diapresiasi oleh yang seharusnya mengapresiasi. Jadi ada pandangan bahwa apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah. Jadi mulai sesuk tak jaluk kuwi daftari bid'ahmu sedina piro. Yaitu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi kita itu punya masalah besar, yaitu tidak mengerti hakikat hukum, tidak mengerti prosedur dari nilai berproses sampai ke hukum. Hukum itu kan pagar sebenarnya, pagar. Dia bukan kebunnya. Nah, yang dilakukan Mbak Nani adalah memperindah kebunnya, kan gitu. Mungkin Mas Tanto bisa, karena beliau ini juga pentas di Lima Gunung, di Mendut terus-menerus, jadi nanti kita tuntaskan mengenai karena saya sudah mendengar banyak, apa namanya, Mbak Nani, cerita-cerita berbagai macam, dan kita memang di Indonesia sedang berhadapan dengan yang tadi saya katakan, wong duwe pit ning ora iso nunggangi, akhirnya nabrak Rono, nabrak Rene. Dan andekan pun ini haram, ya teman-teman sekalian, andekan pun ini haram, apakah saya punya hak terhadap Mbak Nani? Saya tidak punya hak terhadap dia. Yang saya menjadi punya hak adalah kalau dia mengganggu kita, misalnya pornografi, ya, menonjolkan aurat, ya, hal-hal yang mengganggu kejiwaan kita, hal-hal yang mengganggu nafsu kita dan lain sebagainya. Tapi andaikan pun itu terjadi, ya, ini tadi menurut Anda apa? Yang Anda terganggu apa? Gue iso kaya ngono ki mau. Sikilmu munggah ngene ki mau. Modar aku. Atene important sesuk. Jadi luar biasa, Mbak. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Saya sebelum Mas Tanto dan Mas Toto, saya ingin mencatat beberapa hal yang saya ingat, ya. Jadi ini kan tasyakur, Allah kasih badan, Allah kasih otot, Allah kasih ruang, Allah kasih berbagai macam kemungkinan, sebagaimana Allah mencontohkan betapa bermacam-macamnya bentuk gunung aja bermacam-macam. Maka beliau menciptakan bentuk yang berbeda dengan bentuk tari Jawa, tari Bali, tari Sunda, sangat berbeda. Itu berarti ijtihad, berarti kreatas. Sepanjang tidak mengganggu yang tadi saya bilang. Anda lihat Allah punya ide, ono gawe wit titan kaya ngono kuwi, ono gawe suket, ono gawe wit klopo dhuwur banget, njero ana sing protes, mbok sing klopo niku semangka ben nek nibane wong ki ora pecah ndase, gitu kan, sing pecah semangkane gitu ya. Terus mbok wit klopo ki ning nisor wae kaya semangka, kan gitu kan idemu. Idemu lak ngono kuwi ta? Demi security ya ta? Demi keamanan, kemaslahatan. Tuh, sesuk tak kandhake nang Gusti Allah niku. Binjang-binjang Gusti Allah nek ndamel urip melih mbok anu diwalik niku semangka kali klopo niku gitu. Tur klopo ora ana pange. Kuwi jane ya kurang sempurna itu Allah, ngono kan. Wae ngerti Gusti Allah kabeh. Pokoke dinesoni terus Gusti Allah. Gitu. Nah, Allah menciptakan berbagai macam keindahan, dan apa yang bisa dilakukan manusia adalah mensyukuri ciptaan Allah itu dengan menirukannya, mengkreatifinya. Seperti yang biasa kita lakukan, dari tela menjadi gedok, dari padi menjadi nasi, dan seterusnya. Dari gerakan-gerakan dan formasi-formasi bentuk di alam itu, kita mensyukuri dan kita mencoba menirukan. Kan kalau Allah menciptakan sesuatu terus kita menirukannya, kan Allah senang. Kan begitu. Kalau Mas Tanto bikin lagu terus kita sing shot lewat di depan rumahnya membawakan lagunya, dia kan dia seneng, kan gitu. Kalau Anda membawakan, kalau ada sabrang di sini terus Anda siul-siul. Gitu ya. Wah, ruang rindu kayak ruang rindu ya gitu. Gitu. Jadi beliau sedang menirukan dan mengkreatifi, karena manusia diberi hak untuk kreatif, diberi kemampuan untuk berijtihad, untuk berbid'ah, untuk menciptakan bid'ah, sesuatu yang sebelumnya belum ada, yang baru. Jadi mujaddidah, bid'ah subyeknya apa? Badi'ah, mujtahidah, wa mujaddidah yang beliau lakukan. Dan menurut saya itu tasyakur, itu tadzakur, ya. Itu mengingat betapa Allah menciptakan keindahan, saya ingin berpartisipasi, menyatu di dalam keindahan Allah itu melalui daya kreatif saya, kan gitu. Terus ternyata tidak hanya tasyakur, tadzakur, tapi juga tafakur. Karena apa yang beliau lakukan tadi sebagaimana yang diajarkan Sunan Kalijogo sampai ke Ki Ageng Losari, itu sebenarnya adalah cara dia secara muamalah wilayahnya, ya, bukan mahdho ya, untuk berupacara mensyukuri Allah tadi. Jadi di itu semua gerakannya ada nalarnya. Orang mengwaton nginang ini. Semua ada nalarnya. Anda lihat wayang itu, setiap pernik-pernik di wayang itu ada maknanya. Anda lihat tembang, setiap kata di tembang itu ada maknanya. Suluku-suluku batok, ya. Usluk-usluk bito'ah, dan seterusnya. Tafsirnya macam-macam. Dan jangan bertengkar antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Yang penting outputnya sama-sama menciptakan manfaat dan kebaikan satu sama lain bagi sesama manusia. Ingat, agama Islam tidak untuk orang Islam. Agama Islam itu untuk semua umat manusia. Jadi orang Islam harus membahagiakan semua umat manusia. Harus menjadi rahmatan lil alamin. Gitu ya. Nah ini sesama orang Islam saja bikin susah. Sesama orang Islam menyempit-nyempitkan. Sesama orang Islam membatas-batasi seolah-olah dia adalah Tuhan. Makanya sudah kita ajarkan kalau ketemu orang yang membid'ahkan atau mengharamkan, pertama diladeni secara dialog ilmiah. Piye to nalare kok ngene iki bid'ah? Itu kan manggil jin. Loh, sampean kok ngertos nek enten jin? Berarti dia sudah lebih tahu jin daripada kita toh. Kita sendiri tidak manggil jin kok dia bisa bilang, berarti dia memang gaulnya sama jin. Berarti dia tahu, oh nek jaran kepang kaya ngundang jin. Gitu, mulane somangan beling sapi turute. Jadi jin iki suwe-suwe nesu loh. Kok aku dikambing hitamkan terus iki loh. Kok manusia ini kerjanya kok menciptakan ujaran kebencian kepada jin. Ya toh? Sukanya membuli jin kan begitu kan, jadi jin disalah-salah no. Suwe-suwe suwe tak culke lho. Wis kono. Kono istana dipindah nang Senayan, Senayan pindah nang istana ngono piye ngono. Tuh. Jadi teman sekalian, ini sekali lagi Mbak Nani tadi sedang melakukan satu tasyakur, mensyukuri minimum badannya sehat. Podo ra karo olahraga iki. Podo yoga iso. Salat tari ora? Sholat Allah, tari lah kui. Dan kita disuruh berdisiplin, jangan lebih dari itu. Ya, kue ku disoposo, cukup ngini ki wai, rasa kok. Rasa ngini ki, itu supaya kita bisa mengendalikan diri, ya. Gak usah neko-neko. Jadi begitu mu'amalah habis sholat, nah bikin gerakan, bikin tari sholat gak apa-apa. Menirundukan sholat tapi ditambahi. Tambahi wis apa ngono kae. Ya. Tuh. Jadi esensinya kan gerak. Jadi gerak itu baik. Baik itu olahraga maupun tari maupun apa saja. Wong mlakue, wong mlakue gerak kok ora ono sing ora gerak lho. Ora ono ora wong ora ono ora ora nyanyi ki ora ono kabeh wong nyanyi. Kowe nek ngomong lurus po. Piye kabar mule? Kowe arep nang ndi? Kan nanti rek, kan gitu kan, harus nyanti kue gile, gitu kan, mana lo, itu kan semua lagu, betul enggak, upama lurus saja jenenge rap, esok-esok ngaku motor arep nanti, itu juga lagu kok, enggak ada yang tidak lagu, ya Allah, ya Ustadz, bahai para ulama warai kiai, tolong rasakanlah keindahan hidup ciptaan Allah ini supaya engkau mengerti keindahan yang juga diciptakan oleh manusia dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah semuanya indah. Kama sutra aja tari yang luar biasa. Sing guyu berarti biasa. Sing orang guyu bendino. Besar agumun. Semua tari, tidak ada yang tidak tari. Ikan menari, burung menari, anjing menari, ya toh. Bahkan anjing itu yang ikut menari tidak hanya tangan dan kakinya, tapi juga lidahnya ikut menari-nari, betul tidak? Ular menari, semua ikut menari. Kenapa kok tiba-tiba tari itu haram? Upomo haramo, sing boleh menentukan haram siapa? Allah. Karena Allah yang punya kehidupan, Allah yang punya saham, Allah yang memberikan limpahan semuanya, maka dia punya hak untuk membolehkan atau melarang. Kita kan tidak punya apa-apa. Kita tidak punya hak apa-apa kepada orang lain. Kita cuma berkewajiban berbuat baik kepada orang lain dan menghindarkan perbuatan buruk kepada orang lain. Maka kita jangan terlalu agresif, jangan terlalu intervensi kepada siapapun saja, karena itu bukan hakmu. Nek anakku isih sedih aku nduwe hak. Itu pun aku ratau menggunakan anakku, disantlap karo anakku. Jadi saya tidak pernah menasehati, tidak pernah melarang, tidak pernah mengkritik, sebab anak saya pinter jawabe. Wis aku wis pokoke wis kalah lah karo kid zaman now ya ngono. Kalah karo Kizano ya aku. Itu ya teman sekalian. Nah, Mbak Nani, you can dance, you can menari seperti ini di banyak tempat di Malang, di Surabaya, di Jombang, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Kalau perlu suatu hari sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Malaysia. Tapi kan beliau sudah keliling dunia. Cuman memang beda penontonnya. Kalau penonton di luar negeri kan kue melaku eh rumah sanitari. Jadi orang Indonesia itu terkenal di seluruh dunia indah. Ngomong we dadi lagu, gerak dadi tari, gitu loh kalau orang Indonesia itu. Tangane ngene nyopet, ya. Indah. Kan keindahan itu. Kok iso ya ndelok njupuk barang koyo ngono rapete kene ora konangan, wah seni yang tinggi itu. Terutama mencopet hatinya wanita, ya. Jomblo-jomblo adalah anak-anak yang harus dikursus mencopet, ya. Oke, saya berikan kepada Mas Tanto untuk bisa memberi referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nani, saya minta izin cerita Cirebon dalam versi Magelang. Cak Nun itu kalau cerita Arab ya versi Jombang. Odoa. Adik-adik, setahu saya Cirebon itu setahu yang dulu dan masih ragu-ragu gitu. Cirebon itu perbatasan, tidak terlalu dikasih apa pedoman yang kuat atau dikasih pedoman tapi agak lemah di Cirebon oleh Galuh. Sri Sultan Hamengkubuwono agak jauh di ngurusi Purworejo, Sleman, malah ngurusi Solo aja harus dipisah-pisah. Jadi Cirebon itu beruntung karena Jawa tidak terlalu memberikan tafsir-tafsir pakem menurut ahli sunnah wal jamaah. Sementara Galuh tidak bisa terlalu kuat untuk mempengaruhi Ahmad Dahlannya. Ahmad Dahlan maksudnya pernah ke Bandung seminggu gitu. Jadi dia di luar, malah di luar apa dikotomi atau identitas yang terkenal itu antara Sunda dan Jawa. Apalagi Sunda yang Ketuban itu malah tragis nasibnya. Sudah mau bawa gadis ke itu Berantas atau Bengawan Solo toh, Bengawan Solo ya, waktu ditindas oleh Gajah Mada itu. Itu Mbak Nani, nasibnya Sunda yang bukan Cirebon itu dulu pernah dihantemi karo saudaranya Cak Nun yang namanya Gajah Mada gitu loh. Itu makanya Cak Nun itu jadi orang baik karena ingat leluhurnya dulu. Sangat militeris dosanya itu sekarang ditanggung, dia lari ke Jogja. Jadi Cak Nun itu orang perbatasan. Bahasanya, linguistiknya tidak punya paromo sastro, romo inggil, unggah-ungguh. Tapi gek-gek artinya sangat ja. Kalau ming Jawa Timur tok, gruda-grudu karo jancuk-jancuk. Terus lu ngomong gini, artinya orangnya tuh saya kira enggak akan betah di sini. Nah, Cak Nun itu nasibnya beruntung. Linguistik, lahiriah, fonologi, suara, ekspresinya Jawa Timur. Ini nyentuh hatinya mungkin Yogyakarta. Nah, Cirebon itu juga begitu. Menurut saya loh, Mbak. Ya. Boso Jawa alus raiso, boso Sunda alus raiso. Itu kalau di jadi jangan suudon sama asunah, sama HTI, sama segalanya. Jadi di dalam musik klasik, pengalaman saya waktu muda, sudah kenal sama Cak Nun, orang klasik yang pengikut Mozart, Beethoven, itu fundamentalis. Paralel begini, tutup-tutup ini, salah. Haydn, salah. enggak boleh Stravinsky, sama saja. Jadi di dalam musik klasik yang pakemnya sangat kuat itu terjadi, dia berlaku sebagai hakim ketua untuk musik-musik baru, dianggap itu bid'ah. Terus yang musik kontemporer, yang pembaru itu kebetulan ya goblok, waduh. Akhirnya berkelahilah musik klasik dan pengikut klasik tradisional Eropa melawan kontemporer. Tapi dua-duanya indekose ya ming telungatus. Jadi podo kirene, podo budune. Yang benar mana antara klasik dan pembaru? Pembaru goblok sama klasik kocelok. Dua-duanya podo gobloke gitu loh. Jadi saya sebagai NU goblok melawan Mustafa Hasim yang Muhammadiyah tergoblok, ya lorong-lorongnya ya kocelok gitu. Jangan cepat-cepat membela NU maupun Muhammadiyah. Hah, Cirebon itu begitu. Cirebon itu paling unik untuk saya. Misalnya saya menemukan, saya enggak tahu mbak, ini klono itu ada di Jawa Timur, Sekartaji ada, apa itu Panji Asmoro Bangun Muda, ada di Solo, di Wonosari semua ada. Tapi bintangnya di Cirebon lucu, klono. Bu, harusnya Panji ya, kalau pahlawannya ya. Kalau maksudnya bukan harus, kalau Panji ya, kalau wong Magelang. Tapi dia narikan tadi laki-laki, klono. Tidak ada tarian klono di Jawa Timur maupun di Wonosari yang seliar begitu. Dan kebetulan selalu ditarikan wanita ya. Ini ada apa? Anda pernah dengar Punokawan, Solo Yojo, Bapak Semar, Anak Telu, Gareng, Petruk Bagong. Ada yang tahu Cirebon punakawannya berapa? Tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Berapa mbak? Enggak tahu. Wah bodoh banget orang Cirebon. Jadi Cirebon itu punakawannya itu ngerusak bid'ah sejak zaman Gunung Jati. 9. Iya tak? Lemuni tiri-tiri Wali Songo. Alasannya gampang wae. Semar, dua anak telu, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, Petruk, Gareng, Bagong kan ya kepingin numpak cewek. Atau metu putune, Semar. Akhirnya putune 5, punokawannya 9. Di rumah saya ada wayang kulit Cirebon, punokawannya 9. Tapi tahu toh, sudah dengar. Enggak. Ya sudah, enggak apa-apa. Biasa itu. Kemudian, togok. Di Cirebon itu enggak ngejek ulama, kalau sekarang enggak boleh ya, jangan ya, itu penistaan enggak baik. Cirebon dulu, kaligrafi itu, enggak boleh Semar, kalau itu lihat ya. Terus, apa sih numpak jaran ya apa? Siapa? Pahlawan Arab itu siapa? Bukan sih numpak jaran itu apa? Yo kaligrafi, ya wis ngelali, berapa-apa. Tapi ada Semar kaligrafi, ada lagi togok. Togok itu bawa tasbih, warap kaligrafi, luar biasa gitu. Dan dia ulama, tapi cangkeme ombo. Nah itu kan nek Jawa lah, kiai jarkoni. Iso ujar, ra iso nglakoni. Nek sekarang saya gak berani karena itu kesenian. Saya pasti, waduh, bid'ah banget ya. Udah cangkeme ombo, di rumah saya ada. Di rumah saya punya wayang golek seragami semua. Yang satu sipit, yang satu mancung. Dan itu mengadine Cirebon Majalengka. Yang satu sipit, yang satu muncung, yang satu beringas. Itu ulama. Lihat di rumah saya. Saya paling lengkap kalau seni rupa daripada seluruh Cirebon, sak bupati ini, sak wali kota ini, kalah koleksi ini Cirebon dengan saya. Tenanan ini. Dan itu adalah potret seniman muslim yang belum tandingi sampai hari ini. Karena yang sekarang itu muslim lebih suci. Karena pakaiannya putih-putih semua. Seperti orang Katolik dulu juga putih-putih. Jadi yang paling suci adalah Islam dan Kristen. Kenapa orang Kristen dan Islam, Arab dan Israel pakaiannya putih? Karena apa? Jawab cepet wae, ngawur wae wong seluruh Indonesia wis biasa ngawur, kowe melu kiai ini ya tetep ngawur. Kowe urung jawab wae mesti ngawur kok. Apa? adanya kain putih, jenengan. Senengane putih. Senengane putih, jenengan. Karena putih itu suci, karena jenengan. Mungkin karena adanya putih. Iya, di padang pasir enggak ada kulit manggis, enggak ada kunir, enggak ada nila. Akhirnya hanya Islam yang luar biasa, lunglungan dan sebagainya itu di Cirebon. Indramayu itu sampai sekarang terhalus, enggak tertandingi. Aku ya meng gegesik kulon, Indramayu itu Cirebon. Dan dia bisa begitu kan apa? Karena ora dilarang-larang oleh majelis budayawan Jogja Solo. Dan tidak dilarang-larang, enggak dikasih apa penataran oleh Raja Kerawang maupun Raja Sunda. Di Cirebon itu sejak bayi memang sudah bid'ah. Jadi tempat yang cocok untuk tarian bid'ah memang Ma'iyah bid'ah. Guru besarnya ya Cak Nun bid'ah. Pas, pas. Jadi itu selalu jodoh gitu Mbak. Bid'ah itu cedak karo bid'ah gitu Mbak. Di sini terlalu kreatif, jadi sesat terus. Urung dobati itu sesat liyo. Di kandani ini sesat rono. Ayo tobat saya, surah iso ngandani kok. Jadi asing sesatnya itu 7. Gak tak andani itu metu 10. Nah, kesel dewe, amelu sesat jisan. Tobat. Jadi kira-kira ada orang Israel dan orang Arab, Yaman, atau Saudi bisa nari seperti Mbak ini. Ini muslimah yang menyumbang tarian muslim yang terdahsyat di dunia. Jadi nanti Raja Salman Bahrain harus dilapori bahwa ada muslimah yang gerakannya itu menyumbang Islam. Kenapa di Arab sama Israel enggak bisa begini? Kenapa? Kira-kira ngawur wae wong aku koyolin jawab ngawur. Kira-kira kowe nek nang padang pasir panasnya 40 derajat kuda lumping nyak-nyakan ngono kowe modar kowe. Nari gek 2 menit kowe modar kabeh panas. Kue. Terus ngombene piye? Iya to? Terus kowe engko lemari piye nek kesurupan nang Arab? Padahal kudu nggo kembang. Uangnya orang sing nonton. Adoh banget kowe nang padang pasir. Apa jur tariane tarian unta ngene iki. Ayo ora kesurupan to. Iya to. Jadi kemarin saya di Wonosobo cerita kalau wong Temanggung, wong Wonosobo, wong Magelang kuwi tariane kudu nyak-nyakan, pasti diridho ya Allah. Nek ora percaya engko takon Cak Nun. Penjelasannya Cak Nun, aku wegah nek njelaske soal ngono. Karena aku ora iso Arab. Piye udara dingin, sejuk indah. Terus tariannya mubeng-mubeng kayak Istanbul gini-gini. Mubeng-mubeng gini. Aku ngomong Jawa, enak. Nafasnya, terus manukmu ya sehat. Maksudnya apa gitu? Iya Mbak, ini Mbak Nani. Ini Mbak Nani tadi bingung. Satu harian tuh mikir, mau nari di pengajian. Pakai jilbabnya gimana, nanti caranya gimana duduknya. Bukan muhrimnya, takut dikamplengi wong sakmene, bingung tadi. Mikir suwe loh itu ya. Karena dia masih ada pelajaran dari Arab maupun Israel. Jadi saya sejak kecil, ini tak ceritani pengalaman saya Mbak. Pengalaman yang bapak mertua saya sama ibu mertua saya, ini dibatasi pirang menit benar. Berapa ya? Bapak saya sama ibu mertua saya itu sekarang masuk neraka. Tapi kok sampai hari ini saya masih tenang ya? Karena saya ora iso menafsirkan neraka, ya. Jadi ketenangan saya karena saya nerakanya saya tidak seperti nerakanya Toto. Kalau nerakanya Toto kan dikukur-kukur kayak ular bareng kaya gitu. Jadi bapak saya, mertua saya itu meninggal umur 94. Jadi dia agak darah biru, busi, date kalau di googling itu. Itu Sinto sama Buddhis. Kegiatan sehari-hari kesenian. Terus istrinya adalah Katolik. Juga sejak kecil. Dan dua-duanya enggak pernah berkelahi soal agama. Karena ora tahu omong kitab suci ne dewe-dewe gitu loh. Jadi kelemahannya dua orang itu, yang Katolik ora tahu cerita Injil, yang Buddha ora tahu cerita tafsir Buddha. Nah, ini ceritanya bapak mertua saya itu penek Kristen pindah Islam apa jenenge? Mu'alaf. Jadi bapak mertua saya itu sehari sebelum meninggal itu mu'alaf. Dari Buddha pindah Katolik. Itu termasuk mu'alaf. Mu'alaf Jepang itu ya toh. Mu'alaf Jepang. Dan lucunya ibu mertua saya itu ngajari pindah Katolik, ya sudah tahu sehari sebelumnya mau meninggal. Ya sebetulnya itu di tangan Tuhan, tapi karena bapak mertua itu dokter dan dosen, lalu sana perhitungannya itu ya paling meleset 2 hari atau 3 hari. Tapi ternyata sehari meninggal, jadi bujuk-bujukan. Setelah dilembuk macam-macam, akhirnya bapak mertua saya pindah Katolik. Ada yang tahu kenapa dia mau dan kenapa ibu mertua saya membujuk pindah? Main garis dino to. Kok ya pindah surga wae, surga nang Israel adoh banget to. Nek Buddha Sinto kan Buddha apa surgane nang Gunung Fuji ya. Wah iki nang padang pasir. Adoh cedak Yerusalem ngono ae. Mungkin lho iki omeng saling kira-kira kan. Padha-padha. Aku kok ya ming cerpenis to. Jadi begini. Wah, aku lak mangkel sebagai orang Islam mangkel loh. Diceritani tidak logis dua-duanya. Tapi kompak. Jadi akhirnya bapak saya pindah ke Katolik. Ceritanya di Jepang itu kalau dia sebagai priayu, upacara ritualnya, makamnya ya dan sebagainya, entek meh 150 yuto. Kalau Katolik punya tanah yayasan, entek emeng 15 yuto. Gitu. Nah, akhirnya sehari sebelum meninggal, dia pindah Katolik. Danora. Piye gue. Bayangin gue gak tak ceritanya gue, dari Islam pindah Katolik, kalau gue manggel kabeh. Untung loh, Buddha pindah Katolik. Bayangin gue gak mertuaku Islam, pindah Katolik tak antemi tenan kok deh. Tenan gue. Ayo tau wong aku wong Islam ya. Untung dia Buddha dan Shinto. Ini kisah yang betul-betul. Saya juga enggak pernah berkelahi soal agama dengan istri saya. Ya tetap padu wong jenenge menungso. Soal didik anak padu. Soal panganan padu. Jadi saya termasuk menderita punya istri yang berbeda pandangan. Soal makan, soal didik, soal warna keramik, soal benek ke AC, soal jendela, soal lewat Malioboro, lewat Gejayan, wasu tenang, menderita. Jadi saya enggak pernah ribut soal agama, suku enggak pernah, keributannya lain. Lebih menderita saya daripada kalian-kalian itu. Pokoknya intinya Mbak, saya punya Cirebon dan saya pengagum Cirebon, termasuk wayang kulit satu-satunya di seluruh Cirebon yang paling lengkap bikinan Maestro Rastika itu di rumah saya. Dan mimpi saya sebetulnya itu supaya dibeli Bupati Cirebon saomai. Karena banyak yang nawar, gamelan saya di Polandia Warsawa, yang satu di Museum Besar di Wina. Karena tentunya mau tak simpan di Indonesia, nasionalis toh. Kan ke Semarang, tapi kan gini akeh malingi. Orang yang perawatan, sebelek aku timbang melu timur, aku ke barat wae. Gamelane blimbingan itu karena saya duit, karena saya 5 Gunung kan bukan yayasan, nggak bikin proposal seperti ini. Tapi nek wis randi duit ngopo kebudayaan ya toh anggur dol. Tapi dol ya sambil mikir kan, yang nanti 50 tahun lagi saya kesana masih, karena saya tahu di Museum Solo, Jogja, Museum Gajah kayak colong-colongan. Pokoknya belum pantas merawat yang namanya museum. Dan di Polandia terus di apa Museum for Volkerkunde, barang-barang Jawa saya di sana. Itu juga kan, hanya sebagian Cirebon masih tak koleksi. Saya umur 65, kalau matinya umur 70, kan untuk tidur 2 tahun, tinggal 2,5. 2,5 untuk medsos dan Instagram, 1 jam tinggal 1,5. Satu setengah untuk mau cepat syafaat, satu bulan. Garis sedikit toh. Nah itu saya diantara tetap butuh duit, tapi tidak ngemis-ngemis perusahaan maupun pemerintah maupun pejabat. Nah, saya ya dodolan untuk londo-londo, tapi sambil beberapa saya sudah bikin ruang. Nah, salah satu isinya terbanyak Cirebon, Mbak. Baik wayang kulitnya yang lengkap, itu Cirebon tidak bisa menghargai itu. Kenapa dia tidak bisa menghargai? Karena itu karya wali yang di Cirebon, ya toh tariannya. Nah, sekarang di Cirebon tidak ada wali, yang ada hanya wali Cirebon itu hanya di Magelang. Sesama wali kan saling paham. Asuh toh, celeng toh. Ayo, wali ini asuh celeng tetap nadanya suci. Timbang gue putih-putih. Asuh toh, aku ya putih deh. Asuh toh, celeng asuh. Seneng aku ya, pengajian di sini enak, Mbak. Celeng asuh kejik, bajingan metu kabeh dan masuk surga. Sumpah mati. Dan tadi pagi saya menulis, ini sebetulnya harus ada penelitian tentang audiens. Ya Pak Toto, saya nulis, saya kan ada audiens Bob Jim, ada audiens Jazz to Campus, apa Ghost to Campus, ada Jazz Idang Rasi di Tompi saya, penonton Europe, penonton apa macam-macam. Tapi yang paling aneh, iso disebut penonton wali itu di sini loh. Kenapa? Dosa karo suci itu dadi siji. Angel, malaikat itu dikongkon kon biji ngono bingung. Gusti, kula ampun ngukum sing wong nika-nika, mlebu surga nggih bingung, neraka nggih bingung ngono. Jadi ini kelompok yang antara sesat dan tidak itu enggak jelas. Jadi Anda tenang aja lah, tenang aja. Saya tahu, saya ngundang setiap tahun dia juga dia enggak pernah mengeluh. Saya lihat dia nangis dan mengeluh terpanjang tadi di sini pada Cak Nun. Setiap tahun saya ketemu hanya muji terus, tapi saya tidak pernah dapat keluhan. Dia sangat kuat menyimpan tekanannya itu. Saya enggak akan cerita, tapi pokoknya hubungan dengan anak, dengan Cirebon, dia tapi di Europelia, di Brussel, di Amsterdam, di Paris, di Kano, luar biasa. Tapi di Cirebon sendiri bisa, mereka cuman pemda, cuman bupati, cuman departemen Pedanka, cuman Kemenpar, pariwisata dan peradaban yang asli. Cirebon apa, nilai-nilai apa, dan Cirebon luar biasa. Jadi nanti saya bangga sebagai muslim itu belum pernah ketemu muslimah maestro gitu, Mbak. Jadi Anda lahir mulai detik ini muslimah maestro. Biasanya di tempat lain tuh yang boleh ngaku maestro itu hanya ISI, UGM, IKJ gitu loh. Wong Islam itu dikira ora iso menghargai maestro. Sing paling iso ini loh, makanan. Maestro misuh-misuh. Ini, wis toh. Sikile diangkat gini. Pokoknya intinya saya matur nuwun sama Cak Nun, legitimasi malam hari ini adalah getaran yang luar biasa. Dan saya sungguh-sungguh menantang, tadi katanya ada dari Amsterdam tuh mau bikin tesis ya. Mas apa? Arin. Wah. Luwih sinau tenanan lho Mas, kowe sekolah londo, hati-hati iki luwih jero timbang londo soalnya. Wah, hati-hati, aku kenal karo tesis-tesis Prancis, iki paling angel lho iki. Ben Anderson beda kae. Hati-hati ya sinau rada suwi ya. Pernah soalnya ini nak penonton lainnya itu enggak apa-apa, jamaah apa umat-umat apa akar bahar apa sih kiai akar bahar apa? Itu enggak apa-apa, diteliti sehari cukup apa-apa, masa lupa lah. Kalau kiai lain agak gampang lah, Jokowi, Prabowo, Sandiaga, Kiai Ma'ruf itu bisa diteliti ya satu semester. Kalau di sini Anda sampai meninggal berapa? 4 bulan, 4 tahun, sudah 4 tahun atau baru setahun, rencana 4 tahun. 4 tahun tugas formal selesaikan. Tapi Anda sampai meninggal harus neliti terus. Nanti Anda jadi luar biasa. Nek ming 4 tahun paling S2, S3, S campur dawet. Wow. Enggak serius ini. Kalau perlu Anda jadi peneliti kayak apa? siapa itu si peneliti Diponegoro itu orang mati-mati itu si yang paling paham Diponegoro itu loh, bukunya sampai sekian edisi. Siapa? Peter Carey ya. Mungkin sampai mati dia neliti terus. Bahkan siapa yang tahu bahwa Diponegoro pernah jiwit, bahkan hanya ulama suci perang Diponegoro, numpak jaran, terus tertipu sama Jenderal De Kock terus itu dah. Tapi kan masih seorang Peter Carey sama menemukan bahwa Diponegoro yang ulama itu pun ya kaya tanto. Setelah suci lali sedek yang jiwit tik ngono kae lho. Itu kan menarik ya. Ulama itu ya sok-sok deg-degan kae. Nah, ora deg-degan yo lucu ya. Kan kan belum pernah diteliti Wali Songo iki jane ya. Ih ngono kae lho. Ih ngono kae lho. Sunan Giri ya. Kae aku ya ora tegelem ngono kae lah ya. Mungkin lho, mungkin lho. Tanya Cak Nun. Cak Nun tuh tahu rahasia manusia. Makanya saya dikasih ilmu sepele. Tadabur tok. Wes, orang mang jelas ke. Apa? Oh ya silmi, silmi. Wes kuwi tak omong kowe nandi-nandi padahal ngawur. Ora sesuai Cak Nun tok jelas ke udah ngrungokke. Lek ngrungokke iki mudeng apa ora mudeng menurut kamu? Ora mudeng. Ora apa-apa ning aku kan foto karo Cak Nun dadi do mudeng kabeh. Untuk memudengkan umat itu cukup sederhana. Tadabur begini gitu, dobo itu, warna cangkeme luwih cepet timbang tirane to, silmi itu. Mudeng ora? Mudeng. Kowe kok iso mudeng? Ah kae lak bolone Cak Nun. Mudeng itu singkat. Jadi besok Anda itu bisa diterima sebagai penari muslimah gara-gara fotone sudah jejer Cak Nun. Kuwi kerep diunggah nang Facebook, ngulak seluruh Cirebon wedi kabeh. Oh gampang, gampang. Sing memusuhi Anda itu enggak terkenal, ya toh? Ini dan fotonya dikerepi, enggak perlu pentas dino diunggah setahun. Wis. Selamat lah. Itu perintah Allah loh. Perintah Allah itu dekat-dekatlah dengan orang yang bisa menolong. Nah. Gitu loh. Cak Nun itu bukan orang baik tapi bisa menolong gitu. Maksudnya. Nah, kuwi. Kuwi iso nolong iki luwih apik timbang wong apik. Wong apik iki pirang-pirang sakmene iki. Rumit toh. Saya jawe ra mudeng kok. Saya wis penting guyu wah ngerti tak rekam dhewe iki. Tertapa merke bojoku keke do tepuk tangan gitu kalau. Asu. Allah asu. Omong opo kita pikir. Asu. Tapi percayalah bahwa orang-orang yang kaku, yang pandangannya jadi sesat itu adalah proses pendidikan menurut saya. Jadi tidak ada. Jadi kalau Anda dibilang sesat oleh segini ini Yai Kanjeng ini ada orang 17 pengiring. Sesatnya kira-kira berapa macam? 2 macam apa 3 macam? Kira-kira mbedek ngawur wae lho. Omeng ngongko wae kok berapa? Ini 17 pemain itu sesatnya berapa kira-kira? Enggak tahu jumlahnya. Meh 2000. Wong siji wae sesat sedina esuk karo awan karo bengi beda-beda. Jadi kita hidup itu menurut saya kalau pengertian sesat itu adalah dialektika dari proses dinamis karena kita belajar ngaji terus. Saya juga ngaji terus lho bendino. Selain pakai bahasa Arab tentu wis kadung ketuan sudah limo alibata sasa samada wong nek ora metune Gajah Mada. Angel banget to. Angur wis pokoke ngaji urip gitu lho. Karo jejer Cak Nun, jejer Gus Mus, jejer Gus Yusuf, Gus Mansur ya ming cedak-cedak kiai wae lah. Boyo wah saya ini maaf kepanjangan Mbak Nani ya. Pokoke ring kesini ya. Nanti anaknya biar nonton tahu sambil di nanti ditulisi ulama terbesar itu Jalaluddin Rumi terus nomor 2 Cak Nun sesudah itu baru Gus Dur Amin Rais nomor terserah varian pokoknya kiai nomor 2 itu setelah Jalaluddin Rumi sak Cirebon ora ngerti ora apa-apa. Semakin rangat itu semakin dhuwur banget. Rumi kok gitu. Nomor 2 Cak Nun. Nah, gitu. Enggak boleh dengar radio, enggak boleh TV sama jangan ngomong nanti enggak dengar itu. Nanti ngomong sama Cak Nun aja ya lah. Ya terus main HP. HP itu mensesatkan lebih dalam lagi, lebih matang gitu. Saya kira dari saya itu, tapi catatan saya paling pribadi sejak 40 tahun lalu, Cirebon itu, Banyuwangi, Istanbul, daerah-daerah San Diego antara Meksiko dan Amerika, itu melahirkan hal-hal luar. Maroko itu juga kagol, gol Arab Mesir, itu juga masyarakat kagul, bluesnya juga luar biasa. Aneh lengkingannya di padang pasir itu enggak ada duanya di Afrika. Ketika sampai Amerika baru dia dapat apa legitimasi. Mbak ini juga Cirebon yang sudah keluar dulu aja. Ke Eropa, ke Asia, ke sini nanti Cirebon ditinggal aja. Cirebon itu Cirebon. Rebon itu adalah udang. Udang itu silite nangdas. Iya, betul ya. Ini saya enggak ngejek loh, ini biologi loh. Betul, tak? Betul ya. Betul, yang studi biologi siapa? Jadi semua binatang itu yang tainya di atas kepala adalah udang. Hanya itu harus dibersihkan. Itu. Tapi tubuhnya Cirebon itu luar biasa. Jadi Anda musuhnya adalah orang yang isi kepalanya itu penuh parfum. Parfum dalam bahasa Inggrisnya toilet. Tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.